السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kitab tafsir yang ringkas oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, dan kita masih pada surat An-Nisa ayat 78 dan 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا." Kata Allah, jika menimpa mereka satu kebaikan, maka mereka akan berkata, "Hadihi min indillah, ini dari sisi Allah." وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. Tetapi kalau menimpa mereka satu kejelekan, mereka akan berkata, ini dari sisimu. قُلْ, katakanlah, كُلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, semuanya dari sisi Allah. فَمَا لِهَا أُولَئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Ada apa dengan mereka ini? Hampir-hampir mereka enggak mengerti pembicaraan. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu dari kebaikan, maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu dari kejelekan, maka itu sebabmu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Dan kami telah mengutus engkau kepada manusia sebagai rasul. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah bagi Allah sebagai saksi. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul, maka dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan jika atau siapa yang berpaling, maka kami tidak mengutus engkau sebagai penjaga mereka. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian terjemahannya kurang lebih, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang ke-78-nya bahwa mereka ini orang-orang musyrikin kalau mendapatkan satu kebaikan menyatakan ini dari Allah, tetapi kalau mendapatkan kejelekan akan menyalahkan Nabi dan berkata bahwa ini karena engkau, atau ini adalah akibat jelek dari engkau. Ikhwanu billahi na'azakumullah, ini namanya tatayyur. Tatayyur adalah menganggap sial karena orang tertentu. Ini gara-gara kamu dari sial. Allah tegur. Katakan, kullun min indillah, semuanya dari sisi Allah. Kejelekan dengan takdir Allah, kebaikan juga dengan takdir Allah. Baru kemudian Allah katakan kepada nabinya, wa ma asabaka min hasanatin, apa yang menimpamu dari kebaikan-kebaikan maka itu dari rahmat Allah, dan apa yang menimpamu dari kejelekan-kejelekan maka sebabnya kamu sendiri. Ya, ini sebabnya karena perbuatan kita sendiri. Ikhwan ibn a'azullah, kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala anilladzina la ya'lamun, Allah khabarkan tentang orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Al-muridina amma ja'at bihir rusul, yaitu orang-orang yang berpaling dari apa yang dibawa oleh para rasul. Al-mu'aridina lahum, yang menentang mereka, menentang para rasul, berpaling dan menentang. Mu'ridin wa mu'aridin. Anahum idza ja'atuhum hasanatun, mereka itu yang menentang para rasul, yang berpaling dari para rasul, yang tidak menerima ilmu yang diajarkan oleh para rasul, mereka kalau mendapatkan kebaikan, yani khasbun, misalnya kesuburan tanah mereka, tumbuh buah-buahan, wa kasratu amwal, hartanya melimpah, wa tawaffuru aulad, semakin banyaknya anak-anak laki-laki mereka, wasihah, mereka mendapatkan kesehatan. Jika mereka ditimpa hasanah, qalu hadhihi min indillah, ini semua dari Allah. Wa anahum in asabathum sayyi'ah, tetapi mereka kalau mendapatkan sayyi'ah, satu kejelekan seperti jadbin wa faqrin, atau jadbun wa faqrun, kekeringan atau kefakiran. Jadab lawannya khasab. Khasab kesuburan, jadab naam kegersangan, kekeringan. Atau faqrun kemiskinan, atau maradun penyakit, atau maut kematian-kematian, handai tolan sanak famili, atau kematian anak-anak, wa ahbab, dan orang-orang yang dicintai, maka mereka akan berkata, hadihi min indik, ini karena sebabmu, atau ini gara-gara kamu. Maksudnya menyalahkan rasul, menyalahkan Nabi alaihi salatu wassalam, ay bisababi majitana bihi ya Muhammad, ini gara-gara apa yang kamu bawa wahai Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatayyaru bi rasulillah, mereka menganggap sial dengan adanya rasul yang mengajarkan ajaran yang mereka tentang, yang mereka tolak. Mereka bertatayyur, menganggap sial gara-gara seorang nabi yang menyampaikan kepada mereka ajaran baru. Kama tatayyara amtaluhum bi rasulillah, sebagaimana bertatayurnya orang-orang terdahulu kepada nabi-nabi yang terdahulu, seperti Bani Israel kepada Musa. Kama akhbar Allah an qaumi Fir'aun, sebagaimana apa yang Allah khabarkan tentang kaum Fir'aun, bahwa mereka berkata kepada Musa, fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhihi Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Jika datang pada mereka al-hasanah, qalu, mereka berkata, lana hadih, kami memang pantas mendapatkan kebaikan ini. Kami memang pantas mendapatkan kesuburan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan kebaikan-kebaikan dan anak-anak yang banyak. Tetapi wa in tusibhum sayyi'ah, kalau mereka ditimpa sayyi'ah, tatayyaru bi Musa, mereka bertatayyur kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kesialan ini semuanya datang dari kamu, kata mereka. Atau dengan kalimat, ini adalah kesialan dari kamu dan pengikut-pengikutmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, Fir'aun dan anak buahnya, Fir'aun dan bala tentaranya, selalu menyalahkan Musa alaihi salam, dianggap pembawa sial. Ternyata di zaman Rasulullah SAW khatamul anbiya, di zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, ternyata mereka orang-orang kafir mengucapkan dengan kalimat yang mirip. Kalau kebaikan-kebaikan mereka dapatkan, mereka akan berkata hadihi min indillah. Tetapi kalau datang kejelekan-kejelekan, mereka menganggap kesialan ini karena dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama juga dengan kaum salih yang berkata kepada nabinya dengan kalimat attayyarna bika wa biman ma'ak, kami menganggap sial kepadamu dan kepada pengikut-pengikutmu. Ikhwan ibn a'azakallah, kata kaum salih kepada Nabi Salih, ini kesialan semua gara-gara kamu. Kamu pembawa sial. Kamu pembawa petaka dan seterusnya dan seterusnya. Sama dengan ucapan kaum Yasin yang dikisahkan dalam surat Yasin kepada rasul-rasul mereka. Mereka berkata inna natayyarna bikum, inna tatayyarna bikum, inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum, kami menganggap sial kalian semua. Kami menganggap kalian inilah pembawa-pembawa sial, pembawa petaka. La in lam tantahu lanarjumannakum, kalau kalian tidak mau berhenti, kami akan rajam kalian. Sunnatullah fil qaum. Kebiasaan yang terjadi di alam semesta ini yang Allah ciptakan. Sunnatullah, sunnah Allah dalam penciptaan ini. Bahwa para rasul selalu dituduh pembawa sial, pembawa petaka, pembawa musibah. Ini gara-gara kamu mengajarkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aneh, kata mereka, menyebabkan semua ini terjadi. Dan terus begitu setiap nabi demi nabi, dan tidak berhenti pada Nabi Muhammad SAW, pewaris-pewarisnya, para ulama ketika mendakwahkan tauhid was sunnah juga selalu dikatakan pembawa sial, pembawa petaka dan seterusnya. Bahkan sampai di bawahnya ulama, di bawahnya ulama, di bawahnya ulama, di bawahnya ulama, karena melanjutkan apa yang mereka dakwahkan, karena yubalir, menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama tadi tentang tauhid wa sunnah, dikatakan kamu perusak di negeri ini, kamu pengacau di negeri ini, kamu yang menyebabkan semua kejadian-kejadian ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika datang kebaikan-kebaikan, lupa kalau itu sebabnya adalah karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Allah memberikan rahmat karena adanya ahlu tauhid. Allah memberikan rahmat karena adanya orang-orang yang beribadah kepadanya dengan mengesakannya, dengan mengikuti rasulnya, dengan meniti jejak para salafnya. Lupa itu. Tetapi kalau datang kejelekan, langsung mereka akan berkata ini semua petaka ini gara-gara si fulan, gara-gara ajaran baru. Padahal ajaran yang sudah sejak dulu didakwahkan oleh seluruh para rasul, seluruh para anbiya yang didakwakan oleh para sahabat wa tabi'in, yaitu mengatakan beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Apa yang salah? Berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullah, maka Allah bantah mereka. Qala Allah ta'ala fi jawabihim, Allah berfirman menjawab ucapan-ucapan mereka tadi. Qul, katakanlah wahai Muhammad pada mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullun min indillah, kullun maknanya seluruhnya, semuanya. Ay kullun min hal hasanah wassayyi'ah wal khairi wasyarr. Semua itu dari Allah, yang baik maupun yang buruk, yang bagus maupun yang jelek, kesuburan atau kekeringan, paceklik atau musim hujan, semua dari Allah. Apakah kau diberi kekayaan atau kau diberi kemiskinan, itu semua dari Allah. Apakah kau mendapatkan anak-anak yang banyak atau sebaliknya, justru Allah cabut satu persatu anak-anaknya. Semua itu dari Allah. Dan Allah menakdirkan dengan keadilannya. Ikhwani bin a'azakumullah. Maka kalau mendapatkan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendapatkan kejelekan, kejelekan, kejelekan, maka ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Semua yang kita punya milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Bahkan semua tubuh kita ini dari Allah, milik Allah, maka terserah Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan akan diambil kembali kepada Allah, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay biqadaihi wa qadarih. Maksudnya adalah semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dengan ketentuan takdir. Wa khalqih, dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama liha ula'il qawm la yakaduna yafqahuna haditha. Tetapi mengapa mereka itu hampir-hampir tidak memahami perkataan? Ayasadir minhum tilkal maqalatil batilah. Yani ada apa dengan mereka sampai berkata seperti itu, kalau ini adalah karena kesialan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Ada apa dengan mereka sampai mengucapkan tilkal maqalah al batilah? Kenapa kok sampai muncul ucapan seperti itu? La yakaduna yafqahuna haditha. Hampir-hampir mereka tidak memahami pembicaraan. Aila yafhamuna haditsan bil kulliyah wa la yaqrabuna min fahmi aw la yafhamuna minhu illa fahman dha'ifan. Yani mereka tidak memahami pembicaraan dengan benar, atau tidak memahami pembicaraan bil kulliyah, tidak memahami secara keseluruhan. Wa la yaqrabuna min fahmi, dan mereka bahkan tidak mendekati pemahaman. Aula yafhamuna minhu illa fahman dha'ifan, atau tidak memahaminya kecuali dengan pemahaman yang lemah. Wa ala kulli fahmin dhumma lahum wa tawbih ala adami fahmihim. Dan bagaimanapun jenis ketidakpahamannya, apakah tidak paham sama sekali, atau salah paham, atau tidak paham secara keseluruhan, atau pahamnya lemah dan sebagainya, tetap celaannya pada mereka. Mengapa? Karena sudah dijelaskan dengan mudah dipaham, dengan gamblang, bayanan syafian. Nabi kalau menjelaskan syafi, lengkap, sempurna, menyembuhkan. Di mana Al-Quran menyebutnya dengan al-bayyinat, al-bayyinat, al-bayyinat. Apa makna bayyinat? Bayyin, jelas. Bayan, penjelasan. Maka barakallahu fikum, tinggal terima atau tidak terima. Sahih? Qabul aula. Kemudian Nabi itu berkata, jika kalian tidak menerimanya, maka akan turun azab. Akan turun berbagai macam akibat. Akibat yang buruk. Kamu akan diazab, kamu akan diginikan, kamu di... Ini namanya apa? Hah? Ancaman kan? Nabi mengancam. Jika tidak, Allah akan menimpakan kalian azab di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian mereka memilih untuk tidak menerima. Mereka memilih untuk tidak menerima. Apa akibatnya? Akibatnya turun azab. Sahih? Ketika turun azab, berarti benarkan ucapan Rasulullah. Membenarkan ucapan Rasul. Karena kalian tidak menerima dakwah, kalian turun azab. Tapi mereka mengatakan dengan kalimat, ini gara-gara kamu kemarin bilang nanti turun azab, nanti turun, akhirnya turun beneran. Ini orang kok gak paham orang ngomong. Harusnya kalian berkata, ternyata benar. Ketika kita tidak mengikuti Rasul, kita mendapatkan azab. Kan begitu harusnya. Kalau dia yafhamuna haditha, kalau mereka memahami ucapan Rasul, mengerti ucapan Nabi, berimanlah, berimanlah, berimanlah. Kalau kalian tidak beriman dengan tauhid, tidak mengesakan Allah, kalau kalian tetap beribadah pada berhala-berhala itu, Allah akan mengadab kalian di dunia dan di akhirat. Ternyata terjadi kejelekan-kejelekan. Mereka berkata, ini gara-gara kamu kemarin ngomong begini, ngomong begitu. Lihat akibatnya. Ya salah kamu. Kamu tidak paham. Kalau mengerti pemahaman, ini gara-gara kamu tidak menerima. Artinya dengan sebab kamu tidak menerima dakwah. Siapa yang salah? Ucapan Rasulullah SAW hak. Kalau menerima akan mendapatkan rahmat, kalau tidak menerima akan mendapatkan azab. Apa yang salah di sana? Tidak ada yang salah. Tetapi kalianlah yang salah karena kalian menentang Rasul, menentang Allah, kemudian turun azab. Maka ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kebaikan-kebaikan itu dari Allah dan kalau kejelekan karena sebabmu sendiri sehingga Allah timpakan azab, karena sebab kalian sendiri Allah timpakan petaka dan musibah-musibah. Fama liha ulai la yakaduna yafqahuna haditha. Ada apa dengan mereka ini? Hampir-hampir mereka enggak ngerti pembicaraan. Gak paham orang ngomong. Ala kulli hal, ketidakpahaman mereka tercela. Dan itu penjelekan dari Allah atau cercaan dari Allah. Ala adami fahmihim, karena mereka tidak paham. Wa fiqhihim, tidak memiliki fiqh. Anillahi wa an rasulih, juga tidak memahami dan tidak mengerti tentang apa yang dari Allah dan Rasulnya. Wadzalika bisababi kufrihim wa i'radihim, dan itu karena kekafiran mereka dan berpalingnya mereka. Wa fi dhimni dhalika madhu man yafham 'anillahi wa 'an rasulih. Sebaliknya, ini adalah pujian bagi mereka yang paham. Apa yang terjadi? Ketika mereka tidak menerima, kemudian ditimpa azab, musibah-musibah, paceklik dan seterusnya. Seharusnya mereka membenarkan Nabi. Benar. Apa kata dia? Ternyata ketika kita menentangnya, kita mendapatkan musibah dan kejelekan-kejelekan. Tetapi justru mereka menyatakan ini sebabnya, kesialannya dari ini, dari ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan nanti kalian begini, nanti kalian begitu. Mereka la yafham, tidak memahami hadis, tidak memahami pembicaraan. Maka kata Syekh Sa'di, ini pujian bagi mereka yang menerima pembicaraan, yang qabul, beriman, takut kepada Allah, dan kemudian mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketentraman, rahmat dan seterusnya, dan mereka melihat akibat orang-orang yang menentangnya ditimpa oleh Allah azab, mereka betul-betul fahiman sahihan, fahima fahman sahiha. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini juga mengisyaratkan bahwa seseorang harus belajar dan memahami Quran dan Sunnah. Kalau mereka tidak memahami dan tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah, maka dia tercela. Dikhawatirkan akan terjadi pada mereka salah paham yang mengerikan. Walhas ala zalik, dan menunjukkan anjuran untuk memahami Quran dan Sunnah. Wa alal asbabil mu'inah ala zalik, dan juga menunjukkan anjuran untuk mencari sebab-sebab pemahaman. Apa saja sebab-sebab pemahaman? Wasail, banyak cara-cara. Bisa membaca kitab-kitab para ulama, bisa mendengarkan ucapan-ucapan mereka, tafsir mereka, bisa datang ke pengajian-pengajian untuk mendengarkan hadis-hadis, sunnah demi sunnah, menjelaskan keterangan dari mereka. Atau dengan mendatangi orang berilmu dan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangilah ahla dzikri, tanyakanlah pada mereka kalau kalian tidak paham. Maka layak paham dicerca oleh Allah. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka tidak mau paham? Mengapa mereka tidak mengerti? Hampir-hampir mereka tidak mengerti pembicaraan orang lain. Yang ini berarti dipuji, yang memahami dengan pemahaman sahih. Berarti anjuran al-has ala ta'allum, al-has ala mada? Tafahum, mencari pemahaman dengan membaca, dengan mengkaji, dengan hadir di pengajian, dengan bertanya pada para ulama. Qala, berkata Syekh Sa'di selanjutnya, wa 'ala al-asbabil mu'inah 'ala dhalik, apa sebab yang membantunya, min al-iqbali 'ala kalamihi wa tadabburihi. Pertama, menghadap kepada Quran dan Sunnah tadi, wa tadabburihi, dan bertadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, atau hati-hati mereka sudah terkunci? Disuruh oleh Allah untuk tadabbur. Wasulukut turuqil musilah ilaih, dan menjalani jalan-jalan tadabbur. Falau faqihu anillahi la'alimu. Kalau saja mereka faqihu, memahami dari Allah, niscaya mereka akan tahu annal khaira wasyarra wal hasanati was sayyiati kullaha biqada'illah wa qadarihi. Kalau mereka bisa memahami apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, niscaya mereka akan tahu bahwa kebaikan dan kejelekan, hasanah dan sayyi'ah, semuanya dengan takdir dari Allah, dengan keputusan dari Allah. La yakhruj minha syai'un 'an dzalik, enggak akan keluar daripadanya sedikit pun. Enggak akan keluar daripadanya sedikit pun. Wa anna ar-rusul 'alaihimus salatu wassalam la yakununa sababan li syarrin yuhdats. Sedangkan para rasul 'alaihimus salatu wassalam, tidaklah mereka menjadi sebab kejelekan yang terjadi. Tidak menjadi sebab kejelekan yang terjadi. Hum wa la ma ja'u bihi, bukan mereka, bukan pula yang mereka bawa. Karena kadang-kadang musyrikin menuduh orangnya, ini gara-gara kesialan yang kamu bawa atau gara-gara kamu. Ada juga yang mentatoyur yang dibawanya, berarti agama ini. Ini adalah gara-gara yang kamu bawa itu, ajaran baru itu. Baik, kata Syekh Sa'di bahwa Allah membantah. Ini bukan sebab para anbiya tersebut, bukan pula karena apa yang dibawanya. Hum wala ma ja'u bihi, bukan mereka, bukan pula apa yang mereka bawa. Li'annahum bu'itsu bi salahid dunya, karena mereka diutus untuk membawa kebaikan dunia dan akhirat. Karena mereka diutus untuk membawa kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa yang menimpamu dari hasanah, yakni kebaikan agama, kebaikan dunia, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi manna biha wa yassaraha bi taysiri asbabiha. Karena Allah lah yang memberikannya dan memudahkannya dan memudahkan sebab-sebabnya. Dan apa yang menimpamu dari kejelekan pada agama dan pada dunia, fa min nafsik, maka itu karena sebabmu sendiri. Maknanya bidunubika wa kasbik, karena dosa-dosamu, karena usahamu. Wa ma ya'fullahu anhu akthar, dan apa yang Allah maafkan sangat banyak, sangat banyak. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan kebanyakan lainnya. Kalau saja seluruh dosa manusia dibalas di dunia, tidaklah tersisa alal ardi min dabbah. Kalau saja semua dosa diazab di dunia, maka enggak tersisa satu makhluk melata pun di muka bumi. Enggak akan tersisa di muka bumi dabbah, satu makhluk melata pun. Tetapi Allah mengazab sebagian dan memaafkan sebagian. Menurunkan azab karena dosa-dosa yang ini dan memaafkan dosa-dosa yang itu, bahkan yang lebih banyak yang dimaafkan di dunia. Wa ya'fu an katsir, kata Allah, dan Allah memaafkan kebanyakannya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau terjadi kejelekan-kejelekan, harusnya introspeksi, masing-masing periksa diri, apa salah kami, dan minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin itu adalah karena sebab tangan-tangan manusia. Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, muncul kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah, bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Sebabnya karena tangan manusia sendiri. Sebabnya karena perbuatan mereka. Yadaka au kata wa fuka nafakh. Tanganmu yang memegang, mulutmu yang meniup. Allah menakdirkan dalam keadaan seadil-adilnya. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya. Maka kalau engkau berbuat dosa, berbuat keburukan, menentang Allah, menentang Rasul, kemudian mendapatkan musibah, fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Huma akhbara Allah ta'ala qad fataha li'ibadihi abwaba ihsanih. Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuka pada hamba-hambanya, atau sudah membuka untuk hamba-hambanya pintu-pintu kebaikan. Wa amarahum bidukhuli libirrihi wa fadlihi. Fa amarahum bidukhuli libirrihi wa fadlihi. Wa akhbarahum anna al-ma'asi mani'atun min fadlihi. Kemudian mengkhabarkan bahwa kemaksiatan akan menghalangi kebaikan dari Allah, akan menghalangi fadilah dari Allah. Faida fa'alaha al-'abd fala yalumanna illa nafsah. Kalau seorang hamba melakukannya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan tauhid dan menjelaskan akibatnya dan juga menjelaskan bahaya kesyirikan dan menjelaskan akibatnya pula, ini jalan tauhid. Jalan tauhid akan membawa kepada kebaikan, kesuburan, ketenangan, ketentraman, segala macam, sampai kemudian jannah. Ini jalan tauhid. yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah jalan-jalan kebaikan. Jalanlah di jalan kebaikan ini, kamu akan mendapatkan fadl, hasanah, barakah, itmi'nan, ketentraman, keamanan. Sangat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dijanjikan. Kemudian dikabarkan, jangan berbuat dosa, karena dosa itu akan menghalangi kebaikan, akan menghalangi barokah, akan menghalangi keamanan, akan menyebabkan ketakutan, akan menghilangkan segala macam kebaikan-kebaikan. Sudah dikabarkan pula. Silakan pilih. Mau menjalani jalan-jalan kebaikan tadi, kalian mendapatkan kebaikan. Kalau menjalani jalan-jalan kejelekan tadi, akan terhalang dari kebaikan. Wahdainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Satu jalan menuju jannah, satu jalan menuju neraka jahannam. Satu jalan akan membahagiakan, satu jalan akan mendapatkan kesengsaraan. Ikhtaru li anfusikum. Pilihlah oleh kalian. Kalau kemudian kalian memilih jalan tauhid, Allah kasih barakah, Allah kasih sekian banyak kebaikan, bersyukurlah pada Allah karena Allah yang kasih hidayah. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah yang kasih hidayah kepada kalian. Tetapi ya wailak, kalau kalian mengikuti jalan syaitan, jalan kesengsaraan, maka tertutup semua pintu ini tadi. Pintu barakah tertutup, pintu fadilah tertutup, pintu khairat tertutup, pintu al-aman tertutup, pintu tmi'nan tertutup. Kemudian mau menyalahkan Nabi, menyalahkan ini gara-gara kamu, gara-gara kamu sendiri. Karena sebab kamu sendiri, kalian pilih jalan yang menyengsarakan. Kalian pilih jalan yang membinasakan. Jalan menuju neraka. Jalan menuju kemurkaan Allah. Jangan salahkan yang menakdirkan. Allah menakdirkan dengan seadil-adilnya, tidak pernah salah. Allah menakdirkan dengan hikmahnya, enggak pernah menyelisih hikmah. Wa huwa ahkamul hakimin. Qala thumma akhbara an umum risalati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikhabarkan keumuman dakwah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Faqala wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida. Dan kami mengutus engkau wahai Rasul untuk seluruh manusia. Fahada dalil ala anna da'wata Rasul SAW li'ammatin nas. Ini dalil bahwa dakwah Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, adalah untuk seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang Allah utus untuk kaumnya masing-masing. Kepada kaum 'Ad, kepada kaum Tsamud ada rasulnya sendiri-sendiri. Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kepada kaum Madyan Allah utus Nabi Syuaib. Untuk Bani Israel, Allah utus Nabi Musa. Untuk siapa lagi? Masing-masing kaum Allah utus seorang Rasul untuk mereka. Tidak amah. Dakwahnya tidak am, tidak umum. Khusus pada kaum tertentu. Maka itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW, karena diutus untuk seluruh manusia. Kata Nabi SAW, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima yang tidak diberikan pada orang-orang sebelumku dari para anbiya. Apa maknanya? Maknanya aku punya lima keistimewaan yang Allah khususkan untukku, tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Pertama, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Pertama, aku diberi oleh Allah, dijadikan bumi untukku suci. Suci untuk dipakai tayamum dan suci untuk dipakai sholat. Di atas tanah. Sedangkan para nabi-nabi sebelumnya harus tempat khusus. Harus tempat khusus. Kemudian yang kedua, kata Nabi, aku diberi keistimewaan lain, yaitu aku diberi syafaat. Kemudian aku juga diberi rasa takut terhadap musuh-musuhnya. Diberi rasa takut terhadap musuh-musuhnya. Masirata syahrin nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi oleh Allah pertolongan dengan ditimpakannya rasa takut pada musuh-musuhku. Sampai kemudian Islam menyatakan aku utitu syafa'ah, aku diberi syafaat. Sampai yang terakhir kata Nabi, innama bu'itha an-nabiyyu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama bu'itha an-nabiyyu ila qaumihi khassa. Masing-masing nabi diutus pada kaumnya sendiri-sendiri masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Innama bu'istu ila an-nas kaffah. Pembenarannya ada dalam ayat ini. Bahwa ucapan Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari ayat Al-Quran. Ucapan Rasulullah SAW tidak pernah keluar, tidak pernah lepas dari ayat-ayat Al-Quran. Karena ucapan beliau aplikasi dari Al-Quran. Qala, dikatakan oleh Allah di sini, wama arsalnaka linnasi rasula, tidaklah kami utus engkau kecuali untuk seluruh manusia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Ay syahid ala annaka rasulullah haqqan, Allah sebagai saksi bahwa engkau benar-benar rasul yang hakiki. Bima ayyadaka binasrihi wal mu'jizatil bahirah wal barahin as-sati'ah, yaitu dengan Allah dukung nabinya. Maknanya Allah dukung engkau, kalimat wakafa billahi syahida, maknanya Allah mendukung engkau wahai rasul, binasrihi, dengan pertolongannya. Wal mu'jizati, dengan mu'jizat-mu'jizat. Mu'jizat-mu'jizat adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang rasul yang Allah berikan kepadanya sebagai bukti kalau beliau benar-benar Rasulullah. Mu'jizat yang bahirah, yang sangat mencengangkan, atau yang sangat melihat, atau sangat terang dan jelas. Wal barahin sati'ah, dan juga didukung oleh Allah dengan bukti-bukti yang terang benderang. Sati'ah seperti matahari. Sati'ah maknanya bersinar terang. Fahiyya akbaru syahadah alal itlaq, dan itu adalah sebesar-besar persaksian secara mutlak. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qul ayu syai'in akbaru syahadah, katakan mana apa saja yang paling besar dari persaksian. Qulillah, katakan Allah adalah persaksian yang terbesar. Syahidun baini wa bainakum, Allah adalah saksi antara aku dengan kalian. Ikhwan ibn na'azukumullah, seorang berdusta atas nama orang besar. Berdusta atas nama menteri. Kalau ketahuan sama menterinya diapakan kira-kira? Hah? Iya kan? Akan ditangkap, akan dituntut, akan... Apalagi berdusta atas nama Malik, raja, rajanya raja yang besar. Lebih mengerikan lagi, kamu berani-berani berdusta atas nama Malik. Iya kan? Bisa dibayangkan, kalau orang berdusta atas nama pencipta langit dan bumi dan pemilik alam semesta seluruhnya. Lebih mengerikan lagi kan? Kita akan katakan, kamu berani sekali. Kalau pemilik langit dan bumi murka kepadamu karena kamu berdusta, akan diapakan kira-kira? Kata Allah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu alwatin. Kalau dia berdusta atas namaku, akan aku ambil dengan tangan kananku, akan aku cabut urat lehernya dan aku putus urat lehernya. Mana ringkasnya, kalau berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh, akan aku binasakan. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini, Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah, kemudian Allah biarkan hidup sampai sempurna. Ya apa ya? Hada akbaru syahada. Ini sebesar-besar bukti, sebesar-besar saksi dari Allah. Allah bukannya mengadab karena berdusta, tidak, bahkan mendukungnya dengan nasr, dengan pertolongan, mendukungnya dengan mukjizat, mendukungnya dengan segala macam keistimewaan Allah berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau dia berdusta atas nama Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik alam semesta, na'udzubillah, jadi apa kira-kira? Kalau berani kurang ajar kepada raja di raja, rajanya seluruh raja-raja, penguasanya seluruh penguasa, mengerikan sekali. Maka ketika Nabi mengatakan ana Rasulullah, tidak mungkin berdusta. Kalau berdusta, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Contoh, Nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Datang orang kampung, kami kekeringan, kami paceklik, sumur kami sudah hampir habis. Dilihat, dia berdoa agar dipancarkan air. Air yang tinggal sedikit tadi malah habis. Wallah faddahahu Allah. Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia. Marah semua orang-orang itu tadi. Kamu jelas bukan Rasul, kamu jelas bukan utusan Allah. Doa kepada Allah tidak dikabulkan, bahkan dibalik oleh Allah. Harapannya bertambah, airnya malah berkurang dan habis airnya. Semakin paceklik. Sedangkan Rasulullah SAW ketika sedang berkhutbah Jumat, datang badui dari kampung. Ya Rasulullah, halaka, binasa manusia, binasa binatang ternak, binasa pohon-pohon kami, kebun-kebun kami. Doakanlah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Nabi mengangkat tangannya ke langit dan kemudian berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaisan mughisa. Ya Allah, berikan pada kami ghaisan mughisa, bantuan, pertolongan yang menenteramkan mereka. Belum selesai khutbahnya, para sahabat melihat ada awan kecil seperti tameng di kejauhan. Ternyata semakin dekat, ternyata besar. Dan kemudian turun hujan dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Hujan. Jumat berikutnya, datang lagi badui yang sama. Ya Rasulullah, halakal an'am, halakal harz, wan nasl, binasa semua. Anak-anak atau binasa, pohonan, binatang ternak dan seterusnya. Ada apa sekarang? Banjir, air bah dan seterusnya. Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan menambah doa yang kemarin dengan kalimat hawalaina wala alaina. Ya Allah, di sekitar kami, jangan atas kami. Sukya rahmah la sukya azab. Tuangan rahmat, jangan tuangan azab. Ya Allah, fil akami wal audiyah. Ya Allah, di lembah-lembah, di gunung-gunung dan seterusnya. Sehingga hujannya di sekitar mereka, airnya mengalir ke desa-desa mereka. Bagaimana mereka tidak beriman? Doanya langsung dikabul saat itu juga. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka hadza akbaru syahid, sebesar-besar bukti bahwa beliau tidak berdusta. Sebab Allah ancam, wa taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu alwatin. Kalau beliau berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh dia. Sedangkan wafatnya Rasulullah SAW bukan dibunuh oleh Allah SWT, ditawarkan. Tidaklah ada seorang nabi pun kecuali ditawarkan di akhir hidupnya, apakah mau ditambah umurnya atau mau diwafatkan. Maka ketika Rasulullah SAW akan wafat dan mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Ar-Rafiqil A'la, Ar-Rafiqil A'la. Kata Aisyah, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu, beliau tidak memilih kita. Artinya, beliau memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW ditawarkan di akhir hidupnya mau segera diwafatkan atau masih mau ditambah umurnya. Itu kekhususan bagi Nabi dan bagi para anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihi. Fa'idha alima annallaha ta'ala kamilul ilm, kalau sudah diketahui bahwa Allah sempurna ilmunya, ta'amul qudrah, sempurna kekuasaannya, azimul hikmah, dan sangat besar hikmahnya, dan dengan ilmunya yang Allah maha tahu tentang Rasulnya, dan besarnya hikmahnya dan kekuasaannya yang sangat besar, ternyata mendukung Rasulnya. Ayyadallah Rasulahu bima ayyadah. Allah dukung dengan sekian macam dukungan. Wa nasarahu nasran azima, dan menolongnya dengan pertolongan yang besar. Tayaqqana dzalik, maka kita yakin dengan itu bahwa Rasulullah benar-benar rasul. Tayaqqana bidzalik annahu Rasulullah, maka yakinlah bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Wa illa falau taqawwala alaihi ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu alwatin. Kalau tidak, kalau dia berdusta atas nama Allah dengan kedustaan-kedustaan, niscaya Allah ambil dengan tangan kanannya dan Allah akan putuskan urat lehernya. Nafsi bihadzal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.